yang ku alami, terpaksa melepasmu dengan hati yang pilu demi kebahagiaan dirimu. Aku pun tahu bukan maksudmu. Kini kau harus meninggalkanku. Hapuslah air mata kesedihan saya. Mari kita sadari bersama. Selalu.